Karena menghina sebetulnya hanya membuang energi dari diri sendiri dan juga menimbulkan pertikaian tidak perlu, membangkitkan amarah dan ketenangan pada orang lain. Itu sangat tidak menyenangkan. Tapi ingat, yang jadi paling penting, bagi yang menghina, tak ada keuntungan kecuali kepuasan melimpahkan, namun tak sebanding dengan permusuhan yang dihasilkan. Menjadi orang yang berbaik, menjadi orang yang memperhatikan orang lain, menjadi orang yang menghargai adalah kebahagiaan tersendiri yang tiada nilai. Apalah sulitnya untuk kita memuji orang seturut dengan keberhasilan. Pujilah orang tanpa menjilatnya. Ini penting karena memuji dan menjilat dua hal yang tampaknya sama tetapi sejatinya ada dalam kualitas yang berbeda. Begitu pula dalam keseharian, supaya jangan sampai kita salah langkah. Berteriak, menghardik dan menghina, kadang hardikan disertai emosi tak lagi terkendali menjadi hinaan yang menyakitkan hati. Hati-hatilah, jangan sampai salah. Karena itu menjadi menarik bukan untuk kita memikirkan seluruh aspek kehidupan kita supaya jangan sampai kita salah. Hati-hatilah, jangan menjadi orang yang suka menghina tapi belajar menghargai. Atasan harus menghargai bawahan karena tak mungkin Anda bisa menggapai tujuan dalam bekerja tanpa dukungan penuh dari bawahan. Atasan bukan apa-apa karena tanpa bawahan dia bukan lagi atasan. Relasi menjadi menarik, jangan terjebak struktur kehidupan keseharian kita. Karena struktur hanyalah struktur yang diperlukan dalam tatanan hidup, bekerja, bermasyarakat. Tetapi manusia dengan manusia sudah semestinya saling menghargai karena hakikatnya sama, milik yang satu, Sang Pencipta.